Tahukah kau gunung Himalaya, tegak tinggi jauh dingin bersalju. Tahukah kasih artinya cinta, demimu kasihku daki jua. Tahukah kasih artinya cinta, demimu kasihku daki jua. Sang Mantra Hindu.